Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa ba'd. Wa fil ayati raddun ala al-murji'ah al-karramiyah. Ala al-murji'ah wal-karramiyah. أي آية؟ ومن الناس من يقول آمنا. Ya, dalam manusia dia menyatakan kami beriman, tetapi ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gangguan manusia, ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Dia jadikan gangguan manusia seperti azab Allah yang dihindari. Wa wajhuhu, sisi pendalilannya, annahu lam yanfa' haula'i qauluhum. Kenapa ayat ini menjadi bantahan buat Murji'ah dan Karramiyah? Murji'ah yang menyatakan cukup iman hanya dengan ikrar saja. Yang lebih ekstrim, dengan keyakinan saja. Sehingga bisa jadi di kalangan Yahudi dan Nasrani ada yang mukmin karena sungguhnya yakin. La ilaha illallah, yakin. Tapi mau ngomong, gak mau ikrar. Tapi keyakinan di hatinya ada. Sudah cukup buat mereka. Ini yang paling ekstrim. Adapun yang di bawahnya mengatakan dengan ikrar asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mukmin. Walaupun amalannya bagaimanapun, walaupun mengamalkan yang bertentangan dengan akidahnya, tetap dikatakan mukmin. Berkurang pun tidak, apalagi hilang. Tapi kenapa ayat ini membantah Murji'ah? Karena wajhuhu, sisi pendalilannya, annahu lam yanfa haula'i qauluhum, bahwa ucapan mereka tidak bermanfaat. Lihat ayatnya, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi. Di antara manusia ada yang berikrar kami beriman pada Allah, tetapi ketika diuji oleh Allah dijadikan fitnah manusia seperti azabillah, ditinggalkan agama untuk menghindari gangguan manusia. Ai ucapan amanna billah la yanfa, tidak bermanfaat. Ma'adamil sabrihim, karena mereka tidak sabar atau tidak ada kesabaran mereka. Ala adha man adahum, karena mereka tidak memiliki kesabaran terhadap gangguan orang yang memusuhi mereka. Fillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fala yanfa'ul qawlu wat tasdiqu bidunil amal, maka tidak bermanfaat ucapan dan perbuatan, maksudnya ucapan dan ikrar. Ya, maaf. Falayan fal qaul wat tasdiq, tidak cukup ucapan dan pembenaran tanpa amalan. Tidak cukup. Harus dengan amal. Falayasduqul imanus syar'i, maka tidak menepati keimanan yang syar'i alal insan, atas seorang manusia, illa, kecuali bijtima'is salas, dengan gabungan tiga perkara. Ma hiya hadhihi salatha? Awalan at-tasdiq bil qalbi, pembenaran dalam hati. Wa amaluhu, dan pengamalan. Wal qawlu bil lisan wal amal bil arkan. Amaluhu ini amalul qalbi. Keyakinan dalam hati dan pengamalan dalam hati, kemudian ucapan di lidah, ikrar, dan amal dengan arkan anggota badan. Yang biasa mereka sebutkan supaya mudah, i'tiqadu bil janan wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Nah, kullu hadhihi thalatha fi akhirih nun. Al-i'tiqadu bil janan wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Maka itu iman harus terdiri dari tiga perkara. Wa hadza qawlu ahli sunnati wal jamaah. Inilah pendapat ahli sunnah wal jamaah, salafan wa khalafan. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kecuali, ada kecualian apa enggak? Kecuali kalau orang itu niat beramal tapi belum sempat beramal. Seperti yang disebutkan dalam hadis syafa'ah, diselamatkan orang yang lam ya'mal khairan qab, belum sempat mengamalkan kebaikan sama sekali. Masa bisa masuk surga? Murji'ah itu. Loh, terus hadisnya mau ditolak? Ada orang yang beriman, berikrar, kemudian niat mau beramal, meninggal. Bagaimana? Atau terhalang dengan sesuatu qaddarallahu ma syaa fa'al. Sampai matinya. Apakah dia mukmin atau tidak mukmin? Mukmin. Barakallahu fiik, hati-hati, bedakan antara keduanya. Jangan sampai berkata dengan sembarangan, bahaya. Barang siapa yang menyatakan ada orang yang tidak beramal kebaikan sama sekali masuk surga, maka dia murji'ah. Ini bahaya sekali. Akan terjadi tuduhan pada sekian para imam-imam ahlus sunnah. Qala, hadhihi i'tiqad ahlus sunnati wal jama'ah salafan wa khalafan. Maksudnya dari dulu sampai sekarang. Salafan wa khalafan artinya dulu sampai sekarang. Bukan salaf walaupun bukan salaf, bukan gitu maknanya. Salaf itu generasi terdahulu. Khalaf itu generasi belakangan. Para ulama yang dulu maupun yang sekarang. Tapi kalau masalah prinsip manhaj salaf, maka tetap manhaj salaf sampai orang yang terakhir pun dikatakan berpegang dengan manhaj salaf. Sehingga ini zamanan. Salafan wa khalafan zamanan. Wafihi, dan padanya juga ada faedah, al-khawfu min mudahanatil khalq. Bahayanya bermudahanah kepada makhluk. Wal ma'sumu man 'asamahullah. Adapun siapa yang selamat adalah yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap orang ada terbawanya dengan masyarakat dan manusia. Sering bermudahanah kepada manusia. Dan sudah sampaikan kemarin bahwa mudahanah adalah mengorbankan agama, tetapi atau ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat dan manusia, maka dia korbankan agamanya. Kenapa saya katakan hampir tidak ada yang selamat kecuali sedikit sekali? Karena memang berat. Dan kebanyakan mereka yang terbawa pun tidak sama nilainya. Ada yang masih sebatas maksiat, ada yang sampai kepada kebid'ahan, dan na'udzubillah ada yang sampai pada syirik dan kufur. Tentunya berbeda-beda tingkatannya. Walaupun sama-sama mudahana. Yang ini mudahana hanya pada perkara-perkara maksiat. Udahlah. Daripada kan mendingan-mendingan. Walaupun. Mulai duduk di majelis kartunya mereka. Kalau enggak gini kita enggak bermasyarakat. Ternyata pakai uang. Pura-pura enggak tahu aja lah. Nanti kalau saya tegur, saya dikucilkan lagi. Apa ini? Mudahanah namanya. Dan mereka senang berharap kalau kalian mau mudahanah dengan mereka. Waddu law tudhinu fayudhinun. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka berharap kalau kalian mau mudahanah, dan mereka pun akan bermudahanah dengan kamu. Dah. Nanti kami akan menyembah apa yang kalian sembah 1 tahun. Kemudian kalian menyembah apa yang kami sembah 1 tahun. Itu usulan Quraisy kepada Rasulullah SAW. Apa jawabannya? Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum a'biduna ma'abud. Wa la ana a'bidun ma'abadtum. Ila akhir ayat. Tidak. Kami enggak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian bukan penyembah apa yang kami sembah. Walaupun mereka ikut sujud, ikut sholat, ikut berdiri, ikut bertakbir ila akhirihi, kalian bukan penyembah apa yang kami sembah. Mengapa? Karena tidak dengan tauhid. Dalam keadaan sujud, Allahu Akbar dan sebagainya, dalam keadaan dia berniat tahun depan mau menyembah musyrik, menyembah berhala lagi. Apakah itu ibadah? Bukan. Maka Allah katakan bukan kalian tidak beribadah, bukan. Tetapi kalimatnya, wa ma antum abiduna ma a'bud. Kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Tapi giliran kami, la a'bud. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian bukan penyembah apa yang kami sembah. Ini walaupun kalian berbuat yang sama, tetap itu bukan peribadatan. Karena tidak diiringi tauhid. karena tidak diiringi tauhid. Nerji ilal kitab. Wa fihi al-khauf min mudahanatil khalq. Di sini berarti peringatan bahayanya bermudahanah kepada makhluk-makhluk. Wal ma'sum man 'asamahu Allah. Yang ma'sum, yang terlindungi adalah yang dilindungi oleh Allah Ta'ala. Tanpa perlindungan Allah, niscaya manusia akan terbawa pada mudahanah dalam sekian banyak hal. Dari mulai yang kecil-kecil-kecil sampai yang besar-besar-besar, sampai yang paling mengerikannya berkata, ya semua agama baik. Itu mudahanah. Ainul mudahanah. Intinya mudahanah itu. Bagaimana mungkin dikatakan semua agama baik, padahal ada agama syirik, agama kufur, agama sesat, agama yang mengerikan. Taib, kembali kepada kitab. Qala al-musannif rahimahullah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, secara marfu'an, inna min da'fil yaqin an turdi an-nasa bi sakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadummahum ala ma lam yu'tikallah. In razaqallahu la yajurruhu hirs haris wa la yarudduhu karahiyat karih. Berkata musannif rahimahullah, diriwayatkan dari Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya termasuk lemahnya keyakinan seseorang kalau dia mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah. Karena pengen diridhoi oleh masyarakatnya, dia bermaksiat bersama mereka. Ini kelemahan iman. Da'fal yaqin. Yang kedua, an tahmadahum ala rizqillah. Yang kedua, engkau memuji mereka atas rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena berkat rahmatmu, wahai teman-temanku. Loh. Bukankah itu rezeki Allah SWT? Bukannya menyatakan alhamdulillah, ini berkat rahmat Allah. Wa antadumahum ala ma lam yu'tikallah. Atau mencerca mereka karena Allah enggak ngasih. Yang dicerca mereka. Artinya menilai manusia dengan dunia. Kalau dikasih kamu puji dia setinggi-tingginya. Kalau tidak dikasih, kamu cerca dia sejelek-jeleknya. Fa'adam min ba'fil yaqin. Padahal apa yang datang pada kamu, walaupun melalui mereka, itu dari Allah. Apa yang tidak diberi oleh mereka, sesungguhnya itu pun dengan takdir dari Allah. Kenapa tidak mengingat Allah yang menakdirkan? Enam. Yang ketiga, yang keempat, in razaq inna rizqallahi, ini yang benar, yang tadi yang salah, yang razaq yang salah. Inna rizqallah, sesungguhnya rizq Allah, ya masdar. Inna rizqallah, la yajurruhu hirsu haris, sesungguhnya rizki Allah tidak bisa ditarik oleh semangat dan ambisi seseorang. Wala yarudduhu karahiyatu karih, dan tidak bisa terhalang dengan kebencian orang yang benci. Dengan ketidaksukaan orang yang tidak suka. Namanya rezeki Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa ditarik oleh ambisi seseorang, tidak pula bisa dihalangi oleh kebencian seseorang. Enggak bisa. Kalau Allah mau kasih rezeki, Allah kasih. Ambisi ataupun tidak ambisi. Kalau Allah akan halangi rezekinya, Allah halangi rezekinya. Ambisi ataupun tidak ambisi. Enggak ada kaitannya. Sama seperti kita berbicara tentang jihad. Peperangan. Bahwasanya kematian seseorang tidak berkait dengan apakah dia ikut perang atau tidak ikut perang. Sahih? dan juga tidak berkait apakah dia paling terdepan ataupun paling belakang. Apakah dia semangat berjihad fisabilillah atau takut-takut? Enggak ada kaitannya. Kalau ditakdirkan mati, ya mati. Kalau tidak, ya tidak. Bahkan yang enggak ikut perang, kalau sudah dicatat kematiannya, maka niscaya dia akan pergi berjalan ila madaji'ihim. Akan berjalan ke tempat berbaringnya, ke tempat matinya di mana? Enam. Kata mereka, kebetulan, padahal itu bukan kebetulan. Qada'u wal qadar. Enggak ikut perang. Sembunyi di kamarnya. Sampai ketika gemerincing, dia penasaran. Pengen lihat dari jendela. Begitu buka jendela, panah nyampe ke mukanya. Cep, mati. Mungkin apa enggak mungkin? Kalau Allah kehendaki terjadi. Yang mati, malah yang di kamarnya. Terkena panah. Atau peluru yang nyasar. Mereka bilang peluru nyasar. Tapi itu bukan peluru nyasar. Peluru yang sudah dicatat oleh Allah SWT 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Bahwa ini akan mematikan si fulan. Baik. Maka barakallahu fikum, demikian pula yang namanya rizq Allah. Tidak bisa ditarik dengan semangatnya orang yang semangat. Dan tidak bisa dihalangi dengan ketidaksukaan orang yang tidak suka. Syarah, kita lihat syarahnya. Hadal hadis rawahu Abu Nuaim di dalam Al-Hilyah. Dan juga Al-Baihaqi. Dalam Hilyah juz kelima halaman 106. Dan juga dinukil juz ke-10 halaman 14. Halaman 41. Wal-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Wa'allahu bi Muhammad ibn Marwan al-Suddi. Dan dianggap hadis ini mu'al, memiliki illah, memiliki cacat. Yaitu pada rawi yang bernama Marwan As-Suddi. Qala, beliau berkata, da'if. Berkata Ibn Hajar dalam takrib, muttaham bil-kadhib, tertuduh dengan kedustaan. Dari tabaqat yang ke-8. Wa fi isnadihi aydan Atiyah Al-Aufi, bahkan dalam sanadnya juga ada Atiyah Al-Aufi rahimahullah. Disebutkan oleh Dzahabi di dalam barisan ad-du'afa, orang-orang yang lemah. Wa Musa ibn Bilal Al-Azdi dikatakan saqit, gugur. Demikian dikatakan Ad-Dhahabi dalam Mizan Al-Tidal. Berarti permasalahannya pada 3 rawi dalam satu sanad. Masya Allah. Wa tamamul hadis, kelengkapan hadis ini, wa inna allaha bihikmatihi ja'ala ar-ruha wal faraha fir ridha wal yaqin. Dan sesungguhnya Allah SWT dengan hikmahnya menjadikan ar-ruhu wal farah, ar-ruh wal farah, kebahagiaan dan kegembiraan. Ruh ya, bukan ruh. Fir ridha wal yaqin, kebahagiaan, ketentraman, kegembiraan itu pada ridha wal yaqin, pada keridhaan dan keyakinan. Seorang kalau ridha, hatinya tentram. Kalau tidak ridho, hatinya dongkol. Apa itu dongkol? Nah, sammu wala haraj. Silakan namakan dengan nama-nama lain. Hatinya sempit, hatinya susah, hatinya cengkel, hatinya... Nyaman apa enggak nyaman orang yang dongkol? Enggak nyaman. Wah, sakit hatinya, cengkel. Nah. Wal hadis... sebelum sampai situ. Wa ja'ala al-hamma wal hazana fi syaki wa sukhti. Sedangkan al-ham gundah gulana, al-hazan kesedihan, Allah jadikan di dalam keraguan dan kemarahan. tadi yang tidak ridho itu kan marah, dongkol, jengkel hatinya. Nikmat atau enggak nikmat? Enggak nikmat. Kama yuqal, entah benar apa enggak kisahnya, tapi mungkin saja terjadi. Perlu apa enggak perlu? Taib, kalau enggak perlu kalian buang. Bukan hadis, bukan Quran, bukan ucapan ulama. Ada yang cerita, seorang yang kaya raya akan mendapatkan tender besar yang diperkirakan akan mendapatkan 500 juta. Ternyata setelah pontang-panting, dapatnya hanya 50 juta. Dia pulang ke rumahnya dalam kan jengkel, marah, dongkol. Dia bantingkan badannya di kasurnya. Ternyata mendengar seorang yang sedang menyanyi dengan bahagia banget. Dia jengkel kan? Orang lagi marah, kok ada yang nyanyi? Hei, lagi apa kamu? Loh, Tuhan, saya kan disuruh Tuhan. Kenapa aku nyanyi seperti itu? Kenapa kamu kok sepertinya gembira banget? Tuhan, Tuhan kan sudah menjanjikan sebentar lagi saya akan mendapatkan 50 ribu. Alhamdulillah, saya sudah membayangkan saya akan berikan anak saya ini, saya akan berikan ini dan itu. Saya bisa makan. Gembira sekali 50 ribu. Dia dapat berapa? 50 juta. Dalam keadaan marahnya bukan main. Apa perbedaan antara keduanya? Kok yang ini bahagia, yang ini jengkel, marah, sempit dadanya. Adapun rezekinya, yang itu cuma 50 ribu, yang ini 50 juta. Perbedaannya hanya penerimaan. Naam, penerimaan. Yang ini ridho, senang. Yang ini enggak senang. Marah-marah. Barakallahu fikum. Sehingga al-ma'na sahih wal hadithu da'if. Laisa bihujjah. Tidak bisa jadi hujjah. Tidak bisa jadi dalil. Naam. Qala, dikatakan, Wa in kana fi isnadihi man dukir, fa ma'nahu sahih. Kata beliau, hadis ini wa in kana fi isnadihi man dukir, walaupun dalam sanadnya ada sekian orang yang disebut tadi, ada yang dhaif, ada yang yutaham bil kadhib, ada yang dikatakan oleh Dhahabi min ad-dha'afa, ada yang saqit, yaitu Musa bin Bilal rahimahumullah. Tetapi fa ma'nahu sahih, maknanya sahih, terkandung dalam riwayat-riwayat yang sahih. Karena kalau seseorang dalam keadaan dia mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, berarti dia lemah imannya. Sahih? Sahih. Naam. Inna min da'fil yaqin ad-da'f yudammu wa yuharrak diddul quwwah. Dia didomahkan dan diberi harakat. Nah, maknanya bertentangan atau lawannya kekuatan. Ini kelemahan. Da'af atau da'af. Kakaruma dibaca da'ufa yad'ufu. Maksudnya fi'il mudhari'nya da'ufa yad'ufu. Sama seperti kakaruma. Seperti karuma yakrumu. Tapi bisa pula dibaca nasara. Berarti da'afa. Naam. Bisa didomahkan, bisa difathahkan. Yudhamu wa yuharrak. Da'fan masdarnya. Inna min da'fi al-yaqin. Bisa pula da'fah atau da'afiyah. Fahuwa da'ifun. Orangnya da'if. Wa da'uf atau da'fan. Jamaknya orang-orang lemah di'af atau du'afa. Seperti dikatakan qala adh-dhahabi fi ad-du'afa. bisa pula dha'afa. Bisa pula dha'afa. Wa dha'afi. Tayyib, hadhihi kulluha jama'. Aw dha'afa bil fathhi. Fi ar-ra'yi wa bil dhammi fil badan. Boleh juga dibaca dengan fathah ad-dha'f. Inna min dha'fil yaqin. Bisa pula dibaca dengan dhammah inna min dhu'fi. Biasanya pemakaian bahasa Arab kalau dha'f dengan fathah dipakai kelemahan berfikirnya atau kelemahan hafalannya. Dha'f. Tetapi kalau dengan dhammah dhu'f biasanya pada badannya, badannya renta, lemah. Fahiyya da'ifah wa du'ufun. Ayib. Mafhum. Wal yaqin. Al muradu bihil imanu kullu. Yani maukan dengannya adalah iman seluruhnya. Inna min da'fil yaqin ay min da'fil iman. Kama qala ibn Mas'udin radiyallahu ta'ala anhu. Al yaqin al imanu kullu. Keyakinan itu adalah keimanan seluruhnya. Was-sabru nisful iman, sedangkan kesabaran separuh dari keimanan. Warahu Tabarani bi sanadin sahihin wa Abu Nu'aim fil Hilya wal Baihaqi fil Zuhd min haditsihi marfu'an wa min haditsihi marfu'an. Demikian diriwayatkan oleh Tabarani dengan sanad yang sahih dari Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Abu Nu'aim dalam Al-Hilya dan Baihaqi dalam Zuhud. Dari hadis beliau secara marfu'. Qala wa yadkhul fi dhalika tahqiqul iman bil qadari sabiq. Dan masuk di dalamnya perwujudan iman kepada takdir yang sudah lewat, takdir yang sudah lebih dulu. Nah. Fa in lam tastati' fa'in istata'ata, saya ulangi. Kama fil hadis Ibn Abbas, sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas. Fa'in istata'ata an ta'mal birrida fil yaqini faf'al. Jika kalian bisa, mampu untuk beramal dengan keridhaan dalam keyakinan, kerjakan. Qul inna billahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kalimat pertama? Anturdin nas bisukhtillah. Engkau membuat ridha manusia dengan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Itu dha'af. Lemah imannya. Adapun mereka yang memiliki keyakinan iman, maka niscaya dia akan yurdillah. Walau bisukhtin nas. Membuat keridhaan Allah dengan kemarahan manusia, atau lebih tepat membuat ridha Allah walaupun dengan kemarahan manusia. Tempat yang pertama apa yang kedua? Ah, bahasa Indonesia ini. Yang kedua lebih tepat. Mengapa? Karena tidak selalu membuat manusia tidak ridha. Bahkan sering terjadi seorang yang membuat ridha Allah justru manusia ridha. Manusia senang dengan orang yang jujur. Manusia senang dengan orang yang ikhlas. Manusia suka dengan orang yang tidak ada udang di balik batu kalau beramal. Tidak nunggu balasan dan sebagainya. Manusia suka kan? Ya. Tetapi kalaupun mereka sampai marah, tidak peduli. Sehingga lebih tepat yang kedua. Mencari keridhaan Allah walaupun dengan kemarahan manusia. Nah, sebab kalau kalimat yang pertama khawatirnya mencari keridhaan Allah dengan kemarahan manusia. Ayo kita bikin marah manusia supaya Allah ridho. Si salah. Ya. Ada yang seperti itu? Ya. Kulihat manusia marah semua senang dia. Ah, berhasil saya. Ya. Ini aneh. Ya. Keanehan. Kalau bisa kamu bikin ridho Allah SWT dalam keadaan manusia. Mendapatkan dari kamu, Masya Allah, kebaikan. Sehingga mereka mendapatkan hidayah. Menerima tauhid, menerima itu wabihi wa ni'mah. Itu yang diharapkan. Tetapi kalaupun mereka murka, tidak peduli. Kita tidak akan tinggalkan agama. Lan atruka hadha din. Hatta yudhirahullah. Au amutu. Khamilina azakumullah. Kami tidak akan tinggalkan agama ini. Walaupun kalian berikan apapun. Matahari ataupun bulan. Walaupun kalian ancam, walaupun kalian berbuat apapun terhadapku, lan atruka hadha din. Aku tidak akan meninggalkan agama ini. Sampai tegak agama ini, au ahlaka duna, atau aku binasa karenanya. Ini ikrar seperti ini menunjukkan bahwa yang namanya keridhaan yang dicari, keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Kembali kepada kitab, berarti yadkhul fi dhalika tahqiqul iman bil qadari sabiq. Berarti di sini masuk di dalamnya termasuk iman kepada takdir yang sudah lebih dulu. Artinya pasti Allah akan takdirkan yang terbaik pada akhirnya buat kita. Buat orang yang sabar. Wal aqibatu lil muttaqin. Akhir yang baik untuk orang yang takwa. Kama fil hadis Ibn Abbas marfu'an fa in istata'ta an ta'mal birridha fil yaqini faf'al fa in lam tastati' fa inna fis sabri ala ma taqra khairan katsira. Kata Ibn Abbas, kalau engkau bisa beramal dengan keridhaan dalam keyakinan, kerjakan. Kalau tidak bisa, fa in lam tastati', kalau engkau tidak mampu, fa inna fis sabr, maka sungguhnya sabar atas apa yang kau tidak sukai, khairan katsira, itu ada kebaikan yang banyak di dalamnya. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain, qultu ya Rasulullah, kaifa asna bil yaqin? Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa, apa yang aku perbuat dengan keyakinan? Qala an ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketika ditanya, apa yang harus aku perbuat dengan keyakinan? Ini keyakinan pada takdir. Apa konsekuensinya? Engkau yakin apa yang akan menimpamu enggak akan meleset darimu. Dan apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Yakini itu. Maka engkau sudah beriman pada takdir. Kalau apa yang Allah takdirkan mengenai kita tidak akan meleset, pasti terkena. Apa yang Allah takdirkan tidak terkena, tidak akan mungkin menimpa kita. Yakini. Ini al-yakin. Barakallahu fikum. Tapi pertanyaannya sekarang, apa kaitannya dengan yang tadi? Ridhon nas. Ridhallah ila akhirih. Dia akan terus mencari keridhaan Allah. Dan dia tidak takut ancaman yang mengancam. Dan tidak takut kehilangan dunianya. Mengapa? Apa yang sudah dicatat menimpa kamu enggak akan meleset dari kamu. Jangan khawatir. Dan sebaliknya, apa yang akan menimpamu enggak akan meleset darimu. Dan apa yang meleset darimu enggak akan menimpamu. Artinya kalau ditakdirkan kamu enggak kena, walaupun mereka merencanakan sekian rencana jahat, enggak akan menimpamu. Jangan khawatir. Sebaliknya, apa yang akan diberikan kepada oleh Allah kepadamu dari keuntungan, kemuliaan dan sebagainya, walaupun mereka menghalanginya, walaupun mereka sepakat bersatu padu untuk menghalanginya darimu, tidak akan bisa. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ini harus diyakini sebagai akidah seorang muslim sehingga dia menjadi berani, besar hati, percaya diri. La yakhafuna lauma talaim, dan tidak takut cercaan orang yang mencerca. Apa hukumnya mengadakan perlombaan di hari yang tidak diajarkan dalam Islam? Apa hari yang tidak diajarkan? Maksudnya hari raya yang tidak diajarkan, begitu? Walaupun kita sudah merayakan hari tersebut. Kalau tidak merayakan hari tersebut, maka engkau bikin perlombaan di hari lain, jangan di hari tersebut. Sebab kalaupun kamu dalam hatimu mengatakan nama Allah malu bin niat, kami niatnya bukan merayakan kok. Iya, tapi tersabut dengan para mutarayyin. Ya, jelas. Yusbihum muta'ayyidin. Bolehkah memenuhi undangan makan-makan dalam rangka syukuran 17 Agustus apabila diberikan makanan pada makan? Nah, enggak perlu kita ikut merayakan kecuali sebatas apa yang diperintahkan oleh penguasa dan tidak dilarang dalam agama, kerjakan. Selesai. Ya. Enam. Kalau dikirim dari acara bid'ah, tetap halal. Makanannya tidak berubah. Kecuali yang disembelih dalam rangka persembahan. Yang dipersembahkan pun tidak haram. Kecuali sembelihan. Ya, fatwanya Syekh bin Baz. Ya. Kamu lihat di pojok sawah ada telur, ada... Boleh dimakan? Makan. Karena dia bukan sembelihan. Ya. Tapi kalau ada ayam, kambing, tidak boleh. Karena itu disembelih untuk selain Allah SWT. Nah, kalau ada permennya, makan. Boleh. Ya. Nah, penuntut ilmu sudah belajar cukup lama, namun kemampuan atau hafalan tidak berkembang banyak. Ia sulit konsentrasi jika ia sedang semangat. Seakan-akan ia hanya mau belajar bagaimana nasihat Ustaz. Ya bagus kalau selama dia mau belajar. Yang ditanya oleh Allah SWT yaumul qiyamah, apakah kamu belajar atau tidak belajar? Bukan tanya kamu hafalannya berapa, kamu kitab apa yang sudah hafal. Bukan itu, bukan hasilnya, tetapi belajarnya. Nah, adapun hasilnya, Allah sudah takdirkan yang ini mampu, yang ini tidak mampu. Allah sudah takdirkan yang ini bebal, yang ini encer otaknya. Allah sudah takdirkan yang ini cerdas tapi tidak kuat hafalannya, yang ini penghafal tapi tidak cerdas. Ada apa enggak ada? Ada. Dan itu Allah takdirkan seperti itu agar kalian ta'awun. Ta'awun. Yang penghafal, dimanfaatkan hafalannya. Yang faqih, dimanfaatkan kefaqihannya. Enam. Walaupun tidak harus jadi himarul furu'. Hah? Himarul furu'. Walaupun punya nama yang tidak tepat. Furu'nya madhab Hanabilah itu berpuluh jilid dihafal oleh orang ini. Para ulama di zamannya menjuluki ini himarul furu'. Ya ta'ala himarul furu'. Karena dia hafid tapi tidak cerdas. Dijadikan sebagai kitab oleh para ulama. Daripada bawa kitab banyak berat, bawa orang ini saja, jalan sendiri kan. Jadi kitab yang berjalan. Maka kalau safar-safar, ya ta'ala himarul furu'. Ikut. Untuk apa? Sebagai kitab. Jadi ketika dia membahas sesuatu, ماذا قال صاحب الفروع مثلا ini في اي باب في باب ini باب قال رحمه الله كذا dia baca hafal asik kan bisa bawa buku bisa berjalan enam tapi kan sekarang ringkas cuma type kecil tapi enggak bisa berjalan sendiri ini bisa dan bisa diajak bertanya di sini harus pencet dulu baterainya habis ini masyaallah tinggal kasih makan aja. Nah, jangan sampai kelaparan. Agama Islam di antara ghulu dan tafrit, apakah ini termasuk qawaid fiqhiyah? Ini bukan qawaid fiqhiyah. Ini termasuk mumayyizat agama Islam yang mulia. Di antara keistimewaan agama ini adalah tengah-tengah antara ifrat dengan tafrit. Ifrat dengan tafrit. Yang berlampaui batas berlebih-lebihan dan yang melalaikan. Nasrani menambah-nambahnya dengan sekian banyak kebidahan. Yahudi mengurang-uranginya dengan berbagai macam kaid dan tipu daya. Enam. Islam di mana? Tengah-tengahnya. Enam. yang berlebih-lebihan dikatakan dhal, sesat, yang melalaikan dengan berbagai macam tipu daya, maghdub alaihim, dimurkai. Subhanallah, Assalamualaikum.